هذا هو المحك، هذا هو محل اختبار في الحقيقة. وأكثر الحرب بين أهل السنة ومخالفيهم من الخوارج ومن لف لفهم في هذا الباب. قال الشيخ عبيد الجابري dalam Ghirasul Jannah bahwa ini adalah inti aslun min usuli ahli sunnah, bahkan ini merupakan inti ujian, barometer untuk mengukur. Ikhtibar artinya ukuran, barometer. Fil haqiqah, untuk mengukur apa? Untuk mengukur siapa ahli sunnah dan siapa ahli bid'ah. Mengapa demikian? Kalau dikatakan sebagai ikhtibar, sebagai ukuran dan ujian, sebagai tes siapa yang berpegang dengan sunnah dan siapa yang tidak. Karena aktsarul harbi baina ahli sunnah wa mukhalifihi min al khawarij wa man naffa lafahum fi hadzal bab. Karena pertikaian dan peperangan antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah, ahli sunnah dengan khawarij dan yang berbaris di barisan mereka, yang bergabung dengan mereka, apakah khawarij, apakah mu'tazilah ataupun yang bersamanya, termasuk di dalamnya murji'ah. Mungkin sebagian kita baru tahu, masa murji'ah juga memberontak pada penguasa? Naam. Sebagaimana dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, nukilan dari tokoh ulama, bahkan dari seorang gubernur penguasa, Amir Ibn Tahir. Dia penguasa, tapi dia talib ilmi. Bertemu dengan para ulama, ngaji dengan para ulama, mengambil ilmu dari para ulama. Dia berkata, aku benci murji'ah karena dua hal. Aku benci murji'ah. Yang pertama, karena dia membolehkan pemberontakan terhadap penguasa. Yang kedua, mereka sungguh demi Allah berani mengatakan bahwa iman mereka sama dengan imannya Jibril wa Mikail. Padahal kami enggak berani mengatakan iman kami seperti imannya Imam Ahmad. Tapi mereka mengatakan iman mereka seperti imannya Rasulullah, imannya Abu Bakar wa Umar, bahkan Jibril wa Mikail. Maka aku benci pada mereka karena dua hal. Ternyata yang pertama, beliau benci pada mereka karena mereka la yara lil amiri ta'ah, tidak berpandangan wajibnya taat pada penguasa. Subhanallah. Berarti bukan hanya khawarij yang menyelisih prinsip as-sam' wa ta'ah, bukan hanya khawarij yang menyelisihi kewajiban taat pada penguasa. Ternyata juga mu'tazilah, juga murji'ah, juga sekian banyak kelompok-kelompok sesat, bahkan hampir seluruhnya. Sehingga ahli sunnah di sini menjadi berbeda sendiri. Ahli sunnah menjadi mumayyiz. Yatamayyiz an ghairihim. Yatamayyiz an ghairihim, berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya dalam masalah ini. Wa hadzal bab awalan antum talhaduna anna al-imam Ahmad rahimahullah wa kadzalika al-mutaqaddimun mithl al-Barbahari يركزون على أمير المؤمنين أي الخليفة الأعظم. Bab ini, pembahasan ini, pertama kalian lihat, kalian perhatikan bahwa Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula para pendahulu yang lain dari para imam-imam seperti Imam Al-Barbahari atau yang lainnya, يركزون على أمير المؤمنين, mereka menekankan, menegaskan tentang kewajiban taat pada Amirul Mukminin, yakni Khalifatul A'zam. Lian al-Khalifah al-A'zam adalah pimpinan yang tertinggi. Lian al-Imara al-Qasriyah lam takun fi ahdihim, karena di zaman mereka tidak ada kekuasaan-kekuasaan Qasriyah. kekuasaan sempalan waktu itu belum ada. Maka mereka hanya menyebut Amirul Mukminin atau menyebut Khalifah atau menyebut Imam, cukup. Enggak ada penguasa yang terpecah-pecah seperti zaman sekarang. Kaum muslimin di sana punya pemimpin sendiri, kaum muslimin di Indonesia punya pemimpin sendiri, kaum muslimin di Malaysia punya pemimpin sendiri. Itu namanya Al-Qatariyah. Qatar itu daerah-daerah. Karena al-imarah al-Qatariyah lam takun fi ahdihim. Karena kekuasaan-kekuasaan yang terpisah-pisah seperti sekarang dulu tidak ada. Innama hadatsat ba'dahum. Hanya saja terjadi kekuasaan-kekuasaan per daerah itu adalah setelah zaman mereka. Wa min huna naqulu anna al-imarat al-ammah allati tajib lil qa'im 'alayha as-sam' wat-ta'a fi ghairi ma'siyatillah fi hal al-'usr wal yusr wal manshat wal makrah imaratan. Maka kata Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, maka kami berkata, naqul nahnu, bahwa imarah kekuasaan yang merata, yang wajib untuk ditaati, yang wajib kita tidak menentangnya dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan terpaksa, itu ada dua jenis imarah, ada dua jenis kekuasaan. Ahaduhuma al-imaratul uzma, salah satunya adalah imaratul uzma, penguasa yang paling besar, yaitu khalifah. Wa hadhihi hiya al-khilafah والقائم بها يسمى خليفة ويدعى أمير المؤمنين. Inilah yang dinamakan khilafah, yang memimpinnya, yang tegak sebagai pemimpin, dijuluki khalifah dan dipanggil dengan Amirul Mukminin, yang menguasai seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Ini jenis pertama. Al-thaniya, sedangkan yang kedua adalah jenis imarah al-qatriyah, penguasa-penguasa tetapi belum sampai pada tingkat khalifah karena tidak menguasai seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Siapa itu al-imarah al-qatriyah, penguasa-penguasa yang sifatnya qatriyah? Hiya an yaghliba rajulun minal muslimina ala qatrin minal aqtar. Yaitu kalau ada seseorang yang menguasai satu daerah tertentu, fayantazi'uha wa ya'luha, berhasil merampas kekuasaan, berhasil memimpin, berhasil dia menjadi orang yang paling tinggi, wa tusbih kalimatuhu nafidatan, maka jadilah kalimatnya diterapkan di sana. Fidzalikal qatr, di qatr tersebut, di daerah tersebut. Atau di beberapa daerah sekitarnya. Hadza huwa amirun qatari. Ini namanya amir qatari, amir daerah tersebut. Wa qad ajma'al a'immah 'ala annahu lahu as-sam' wa at-ta'ah. Para ulama juga sepakat, ijma, bahwa penguasa tersebut diperlakukan seperti imam di daerahnya masing-masing. Ya, ini ditaati, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat pada mereka, wasair al-huquq wal-wajibat, demikian pula hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya sama seperti pemimpin a'zam, seperti khalifah. Hatta walau intaza'a hadihi min khalifah, misal ma hasala akhir daulatil Bani al-Abbas, walaupun dia nyempal dari khilafah, misalnya ini khilafah besar semeja ini, baik, seluruh dunia dikuasai oleh imam, satu imam menguasai seluruh dunia. Tiba-tiba daerah ini sekecil tisu ini nyempal sendiri, memisahkan diri dari khilafah, bighadil nazar an fi'lihim, dengan kita tidak melihat perbuatan mereka, karena perbuatan mereka salah dari sisi syar'i. Kenapa mereka menentang penguasa? Mereka memisahkan diri, memberontak pada penguasanya, kemudian referendum. Istilah kerennya referendum. Memisahkan diri. Kami enggak mau dipimpin oleh engkau, wahai khalifah. Kami mau pimpinan kami sendiri. Maka mereka berdiri satu daulah kecil, namanya daulah tisuiyah misalnya. Sekian kecilnya, sebesar tisu ini. Baik, bagaimana? Dan ini tidak berani melawan mereka. Dan mereka kuat. Artinya tidak bisa dikalahkan oleh khalifah ini. Bahkan dia menguasai, ini juga menguasai. Ini menguasai seluruh daerah, ini menguasai daerah dia masing-masing. Baik, bagaimana rakyat yang ada dalam negara ini, negara kecil ini? Ijma' para ulama, enggak ada khilaf bahwa rakyat di sini harus taat pada penguasanya. Barakallahu fiikum. Walaupun kalau kita tanyakan tentang hukum, apakah orang ini dibenarkan memisahkan diri dari khalifah? Tidak benar. Dia memecah persatuan. Khalifah ini kalau memerangi mereka untuk ditundukkan kembali, punya hak. Kalau dia cukup kuat. Tapi biasanya tidak terjadi karena biasanya tidak kuat atau merasa tidak mampu atau melihat mereka juga punya kekuatan ila akhir. Baik. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang terjadi. Kata Syekh, walau intaza'a hadihi min khalifah, walaupun Imam Qatariyah ini nyempal memisahkan diri dari daulah seperti yang terjadi pada daulah atau akhir daulah dari daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang terakhir terpecah-pecah. Yang di Syam punya khalifah sendiri, yang di sini punya khalifah sendiri, yang di Turki punya khalifah sendiri. Saral muslimuna duwailiyat, sejak itulah terjadi duwailiyat. Itu akhir Abbasiyah. Jangan tanya tentang Khalifah Utsmani atau turunan Utsmani atau silsilah Utsmaniyah. Yang notabene waktu itu khalifahnya dan pimpinannya adalah tarekat Sufiyah. Khun ibn a'azakumullah. Turki Utsmani istilahnya. Memimpin daerah saja. Walaupun menamakan dirinya khalifah. Ini sebagai jawaban bagi syubhat mereka. Katanya Wahabi juga memberontak kepada Khalifah Utsmaniyah dan memisahkan diri. Waktu itu tidak demikian keadaannya. Keadaannya bukan khalifah ammah, sudah terpecah menjadi duwailiyat sejak zaman Bani Abbasiyah. Terpisah-pisah-pisah. Di sana punya pemimpin sendiri, di sini punya pemimpin sendiri, di sana punya pemimpin sendiri. Masing-masing daerah punya pimpinan sendiri-sendiri. Qala, dikatakan, dan waktu itu dalam keadaan sudah ada pimpinannya. Qala, kata Syekh hafizahullah ta'ala, والخليفة على بغداد ومن حولها وما هذا فالمسلمون مجمعون على أن الكل إمام ولايته. Walaupun terjadi perpecahan menjadi negara-negara kecil, masing-masing punya imam. Para ulama yang hidup saat itu semuanya sepakat, ijma, masing-masing daerah berkewajiban untuk mentaati imamnya sendiri-sendiri. Baik, ini bantahan juga bagi syubhatnya Khawarij. Kata Khawarij, hadis-hadis kalian wahai salafiyin, dalil-dalil kalian wajibnya taat pada penguasa, wajib taat, enggak tepat kalau diterapkan pada presiden kita, enggak tepat. Karena ini dalil kepada khalifah. Khalifah itu kalau memimpin seluruh kaum muslimin seluruh dunia, baru namanya khilafah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kemudian mereka bikin khilafah di sana, ISIS, dan ingin menggabungkan seluruh negara di dunia di bawah dia. Masya Allah. Kemudian yang tidak mau bergabung, kafir, halal darahnya dan boleh diperangi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Padahal jelas dikatakan oleh Syekh bahwa ini ijma. Ijma itu artinya kesepakatan seluruh para ulama. Kalau engkau mau tanya dalilnya apa, ijma itu adalah dalil. Ijma itu hujjah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Artinya kalau mereka sepakat, pasti benar. Para ulama sepakat, ijma. Di masa-masa itu, ada imam-imam ahlu sunnah, ada para ulama, semuanya menyatakan masing-masing kalian, dimanapun kalian berada, harus taat pada penguasanya. Padahal waktu itu, Duwailiyat sudah menjadi negara-negara kecil. Tetapi tetap kaidah tadi diterapkan oleh para ulama, fuqaha, para a'immah, secara sepakat. Alhamdulillah, itu sudah hujjah. Allahumma illal khawarij, kecuali khawarij. Kenapa tidak dihitung? Berarti di khilaf. Khawarij tidak pendapat seperti itu. Khawarij tidak dihitung. Mengapa? Bukan ulama. Mereka sufahaul ahlam, hudatsaul asnan. Mereka masih muda-muda umurnya dan dangkal-dangkal ilmunya, kata Nabi. Enggak masuk hitungan. Yang dihitung adalah para ulama. Apakah para ulama ada berbeda pendapat? Tidak. Mereka semua ijma' sepakat untuk mentaati masing-masing daerah dengan imamnya masing-masing. Fal muslimuna mujma'una ala annal kull imam. Masing-masing kaum muslimin atau seluruh kaum muslimin sepakat bahwa semua penguasa tadi disebut imam. Cuma tidak mutlakon. Kalau tadi kan imamul a'zam atau al-imam secara mutlak. Tapi kalau ini tidak. Diidhofahkan. Imar atau amir atau imamu Misr. Imam Hijaz. Imam kada, imam kada. Itu namanya muqayyad. Imam dia, tapi imam di daerahnya. Imam di daerahnya. Hadza wa hunaka iddatu mabahith. Demikianlah. Dan di sini ada sekian pembahasan. Pertama, mabhasul awal fi turuqil imarah. Yang pertama tentang jalan mencapai imarah. Al-imarah wal imamah laha turuqun. Ajma'al muslimuna ala anna man wasala ilaiha kanat imaratuhu wa wilayatuhu syar'iyyah. Dikatakan bahwa imarah dan imamah kepemimpinan dan pemerintahan memiliki jalan-jalan. Dan sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang sudah mencapainya, sudah mencapai puncak atau tampuk pimpinan, maka wilayahnya sah kalau pakai jalan tersebut. Sawa'un kana dhalikumul amir barran aw fajira. Sama saja apakah amir itu orang yang barun, baik, atau fajira, atau zalim. Apa saja jalan-jalannya? Tariqul awal, jalan pertama. Tariqul bay'ah, dengan cara dibay'at oleh ahlul halli wal aqdi. Wahada kama hasala lis-siddiq, fainahu lamma bayahu Umar wa Abu Ubaidah tabi'ahum al-muslimun ala dhalik. Contoh jalan yang pertama, yaitu jalan bayat, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kejadiannya ketika mereka berbicara, bagaimana enggak kalau enggak ada pemimpin bakal begini begini begini, maka Umar menyatakan, aku bayat Abu Bakar. Kata yang lain, aku setuju. Kemudian terjadilah bayat dan kesepakatan. Baik. Tabi'ahumul muslimuna ala dhalik. Kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Tsumma ba'da dhalika man tayassar. Setelah itu, orang-orang yang bisa dan mampu dan dekat untuk membayatnya. Bayahul muslimuna fil Madinah. Kaum muslimin di Madinah. Maka jadilah beliau sebagai khalifah ammah secara umum. Wa imaratuhu nafidah. Dan pemerintahannya sah untuk seluruh kaum muslimin. Jami' ahlul Islam. Cara kedua. Al-wasiyya lahu min amiri qabli. Min amirin qablahu. Cara kedua. Kalau ada wasiat dari amir yang sebelumnya. Misalnya Abu Bakar sebagai amir yang sebelumnya, sebagai khalifah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, nanti sepeninggalku khalifah kalian adalah Umar. Karena disuruh mentaati Abu Bakar, maka mentaati pula penggantinya yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Ini bahasa atau istilahnya istikhlaf. Istikhlaf artinya pemilihan khalifah. Berkata Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, kama hasala ma'a Abi Bakr lamma ahassa bidunuwi ajalih. Seperti kejadian Abu Bakar ketika merasa sudah dekat ajalnya. Kataba wasiyatan, beliau tulis wasiat. Li Umar ibn al-Khattab, kepada Umar ibn al-Khattab, yusil muslimina fiha bistikhlafihi, mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk menjadikan Umar sebagai khalifah setelahnya. Wa annahu ikhtarahu fabayahu al-muslimun, dan bahwasanya beliau memilih dia, maka kaum muslimin pun sepakat. Wa naffadat khilafatahu, dan menerapkan khilafah Umar sebagai khalifah, dan sahlah khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cara ketiga. Ijtima'u ahli syura fil imarah. Cara ketiga adalah kesepakatan ahli syura. Fa idza ijtama'a syura al-hakim sawa kanu mu'ayyanin sabiqan aw ayyanahum hina ahassa biqurbi ajalihi واجتمعوا على رجل وبايعوه نفذت إمارته. Kata Syekh hafizahullah, yaitu kalau mereka sudah menentukan ahlus syura. Ahlus syura itu orang-orang yang ditunjuk untuk bermusyawarah, majlis permusyawaratan rakyat, lughatan bukan istilahan. Artinya majlis permusyawaratan rakyat, orang-orang yang ditunjuk oleh khalifah untuk bermusyawarah. Seperti yang ditunjuk oleh Umar. Engkau, engkau, engkau, engkau. Disebutkan 6 orang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalian bermusyawarah dan anakku juga ikut bermusyawarah, tetapi anakku jangan dipilih. Ini barakallahu fikum yang dikatakan ahlus syura. Tentunya yang dipilih pakar-pakarnya, ahli-ahlinya, dan orang-orang yang memang pantas untuk berbicara masalah-masalah seperti itu. Punya keahlian dari sisi agama, dia alim, dan dari sisi siasah, dia juga alim. Siasah syariah. Qala, dikatakan, kama hasala, atau sebagaimana apa yang terjadi, kama hadatha li amiril mu'minin Uthman, sebagaimana apa yang terjadi di zaman Uthman. Bagaimana Uthman terpilih? Fa inna amiril mu'minin Umar ayyana ahla syura. Amirul mu'minin Umar sudah menentukan ahlu syura. Perlu perhatikan ucapan Syekh. Kata beliau, sawa'an kanu muayyinina sabiqan aw ayyanahum hina ahassa biqurbi ajalih. Sama saja ditentukan ketika akan mati atau ditentukan sejak lama, tidak mengapa. Paham yang dimaksud? Kalau zaman Umar kan ketika akan wafat ditunjuk 6 orang. Tidak berbeda dengan yang ditunjuk sebelumnya. Masih sehat walafiat. Kamu saya tentukan sebagai ahli musyawarah dari semua pihak, dari mereka-mereka yang memang pantas untuk berbicara, tokoh-tokohnya, ulama-nya, ahli-ahlinya, pakar-pakarnya. Kamu membantu saya majlis musyawarah. Baik. Kamu memilih atau kamu bermusyawarah untuk menentukan yang terbaik dalam kebijakan-kebijakan negara. Sampai nanti ketika saya wafat, kalian yang bermusyawarah untuk menggantikannya atau untuk mencari penggantinya. Barakallahu fikum. Ini yang namanya ahli syura. Sawa'un muayyanina min qablu, sama saja apakah sudah ditentukan sebelumnya sejak lama atau ditentukan ketika akan wafat. Baik, tidak mengapa. Sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab, ayyana ahla syura al-ma'rufin, yang sudah diketahui bersama. Fattafaqu ala mubay'ah, maka mereka sepakat untuk membaiat Utsman bin Affan. Fabay'ahu al-muslimun al-hadirun fi dhalik, maka dibaiatlah beliau oleh kaum muslimin di waktu itu. Wanafadat khilafatuhu, maka terlaksanalah khilafahnya, yang berarti khilafahnya sah. Fi man lam yahdur, dan juga diterapkan pada semua yang tidak hadir. Padahal yang memilih cuma ahli musyawarah, tapi semua harus ikut. Demikian cara ketiga. At-tariqur rabi', cara keempat. Mubayyah atau mubayyah lijtimai ahli al-asri alaih, kama hadatha li amir al-mu'minin Ali. Yang keempat, musyawarah seluruh rakyat. Musyawarah seluruh rakyat. Apa bisa seperti itu? Yani mereka mengusulkan, kemudian mereka sepakat. Kama hadatha li amir al-mu'minin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana mereka memilih Ali bin Abi Thalib. Tidak ditentukan oleh Uthman, tidak ada wasiat dari Uthman, tidak ada ahlu syura, tidak ada siapa-siapa yang menentukan. Bahkan Uthman mendadak terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga belum mewasiatkan apa-apa. Kaum muslimin dalam keadaan bingung. Dan mereka kaum khawarij, pembunuh-pembunuh Uthman, juga bingung. Karena memang mereka orang-orang bingung. Dan itu yang bilang seperti itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tentang khawarij ketika ditanya bagaimana mereka, jawaban Al-Hasan Al-Basri, hayara sukara. Hayara sukara. Ro'a munkaran, melihat kemunkaran, faghayyaruhu bima huwa ankar minhu. Mereka itu orang-orang bingung, mereka itu orang-orang mabuk, enggak waras, enggak sadar. Mereka melihat kemunkaran, mereka merubah dengan sesuatu yang lebih munkar lagi. Ini khawni bin a'azakumullah, kaum khawarij. Dan benar-benar hayara, benar-benar bingung ketika sudah tidak ada pemimpin. Bingung mereka. Melihat Talha, ya Talha, aku bayat engkau sebagai khalifah menggantikan Uthman. Kata Talha, aku tidak mau. Aku bukan kalian dan aku tidak setuju dengan kalian. Aku tidak terlibat dengan kalian dan aku tidak ada kaitannya hubungannya dengan kalian. Kalau Talha mau dibayat oleh mereka, mereka akan berkata, muslimin akan berkata, berarti membunuh Uthman itu disuruh Talha karena pengen jadi khalifah, kan begitu. Maka Talha enggak mau. Dan melihat sahabat yang lain, ya Zubair, engkau jadi pemimpin kami, aku bayat engkau. Tidak, demi Allah, aku berlepas diri dari kalian. Pergi. Ditinggalkan. Khawarij. Bingung, minta kesana minta kemari, enggak ada yang jelas. Ya. Ketika sudah mereka waktunya salat Jumat, enggak ada yang naik jadi khalif, jadi khatib. Karena biasanya di khatib adalah imam, khalifah. Tegang mereka, sedih, menangis mereka. Siapa yang akan naik? Mereka tengok-tengok kanan kemari, siapa yang akan, yang pantas untuk disuruh jadi khatib. Berkhutbah, salat Jumat, mengimami salat Jumat. Tiba-tiba ada yang melihat Ali sedang menundukkan kepalanya. Karena khawatir mereka menunjuknya supaya tidak terlihat dia tundukkan kepalanya. Hadza Ali, ini Ali. Ini yang tersisa dari 6 orang waktu itu. 6 orang pilihan Umar, yang 2 yang 1 mengundurkan diri. Ya. Dan berkata, aku serahkan hakku kepada kamu. Yang ketiga. Yang satu lagi, aku serahkan hakku kepada kamu. Yang kedua ini juga berkata, aku tidak mau dipilih, tapi aku akan milih kalian berdua. Yang ini juga berkata, kalau gitu aku serahkan pada kamu, pilih antara berdua. Tinggal 3 sahabat. Yang 2 ini Utsman dan Ali. Yang ini yang menentukan. Apakah engkau ridho aku yang memilih kamu berdua? Ridho. Baik, semalam dia keliling ke Muhajirin dan Ansar bertanya, bagaimana pendapat tentang Utsman dan Ali? Bagaimana pendapat tentang Utsman dan Ali? Keliling. Sampai di subuh harinya, ya Ali, bagaimana kalau aku memilih Utsman sebagai khalifah? Kamu siap dengar dan taat? Aku siap dengar dan taat. Ya Uthman, bagaimana kalau aku memilih Ali? Apakah engkau siap dengar dan taat? Aku siap dengar dan taat. Maka dikatakan, aku bayat engkau ya Uthman. Maka Ali pun membayatnya dan seterusnya. Berarti siapa sisanya dari 6 orang ini? Selain Ali? Tinggal, selain Uthman, siapa? Ali. Maka mereka yang tersisa di antara 6 itu tinggal Ali. Aina Ali? Mereka mencari Ali. Sedangkan Ali menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan ini saya, tidak. Sampai mereka ada yang melihatnya, ada Ali. Maka mereka semua mendorong dengan sepakat Ali untuk menjadi imam, menjadi khatib, dan setelah itu mereka pun sepakat bahwa Ali sebagai khalifah. Pilihan siapa? Pilihan rakyat. Pilihan musyawarah kaum muslimin. At-tariqul khamis, cara kelima. Tanaza'a min qablihi lahu kama hadatha min al-Hasan ibni Ali li Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, fa anna Muawiyah kana amiral mu'minin haqqan syar'an hina tanazzal al-Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhu lahu bil khilafah wa radhiyallahu an Muawiyah. Berarti cara yang kelima adalah tanazul man qablahu, mengalahnya khalifah yang lebih dulu kepada khalifah yang baru. Ini khalifah sudah dibayar, sudah dipilih. Kemudian khalifah tadi berkata, saya mengundurkan diri dan saya serahkan pada si fulan. Itu juga tariq khilafah, jalan menuju khilafah yang kelima. Apa contohnya atau kapan contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang terjadi kepada Al-Hasan ibni Ali. Al-Hasan ibni Ali sudah dibayar. Fitnah yang terjadi adalah karena luasnya daerah dan sistem komunikasi yang tidak semudah sekarang. Sehingga di Hijaz dibaiat Al-Hasan, sedangkan di Syam dibaiat Muawiyah. Yang ini tidak mendengar yang sana tidak mendengar yang ini. Sehingga siapa yang sah? Mereka merasa kami sah. Ini juga merasa kami sah. Terjadilah pertikaian waktu itu. Ketegangan yang banyak. Taib, sampai kemudian ketika sudah berhadapan 2 pasukan besar, yang kata rawi, dinukil oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, 2 pasukan itu seperti 2 gunung besar. 2 gunung yang besar. Kata beliau, kalau aku menduga kalau terjadi peperangan, pasti gunung ini akan menghancurkan gunung yang ini, maka akan hancur dua gunung kedua-duanya. Ternyata Al-Hasan mengalah. Ya Muawiyah, kalau aku menyerahkan kepada engkau, apakah engkau akan menegakkan khilafah dengan Quran wa sunnah, dengan syariat? Wahai anak cucu Rasulullah, ini kertasnya dan ini tanda tanganku. Apa yang kau katakan, aku setuju. Artinya, ucapanmu tidak ada yang jelek. Apa yang kau katakan, aku setuju. Maka sepakatlah Al-Hasan untuk mengalah dan menyerahkan khilafahnya kepada Muawiyah. Sah atau tidak sah? Sah. Itu dua pasukan besar semuanya berpeluk-pelukan, gembira dengan tangisan haru. Mereka senangnya bukan main. Yang tadi menduga akan hancur dua gunung, kaum muslimin, mu'minin, shadiqin, ternyata mereka berpeluk-pelukan, tidak jadi berperang. Wallahi, wallahi, wallahi, saya bersumpah tiga kali dengan nama Allah, seluruh kaum muslimin gembira. Yang tidak gembira hanya Syiah Rafidah. Dan berkata, kalau Al-Hasan yusawwid wujuhal muslimin, bahwa Al-Hasan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin, katanya. Kata Syiah. Mengotori atau mencoreng wajah-wajah kaum muslimin, maksudnya mempermalukan. Al-Hasan mempermalukan kaum muslimin, kaum mukminin. Wa kadzabu wa inallah, mereka berdusta demi Allah. Mereka berdusta demi Allah. Karena Rasulullah SAW memuji Al-Hasan sejak masih di pangkuan, sejak masih di gendongan. Dikatakan, inna bni hadha sayyid, sesungguhnya cucuku ini akan menjadi tokoh besar yang mendamaikan dua pasukan besar. Dibanggakan oleh Nabi, dipuji dan dikatakan dengan as-sayyid. Siapa sayyid? Al-Hasan. Hadha ibni hadha sayyid, yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum mukminin. Dengan jasanya Al-Hasan yang mengalah, kaum muslimin sekian banyaknya bersatu kembali berpeluk-pelukan. Apa bukan indah? Tahun itu dinamakan tahun jamaah, tahun persatuan. Tercatat dalam sejarah tahun persatuan. Walhamdulillah rabbil alamin. Cara yang keenam, al-ghalabah wal qahr. Al-ghalabah wal qahr adalah kemenangan. Kemenangan? Faman ghalaba amiran wa intaza' al-imara minhu nafadat kalimatuhu sara hakiman 'alal muslimin. Siapa yang kemudian bisa dan berhasil mengalahkan seorang penguasa, kemudian dia berhasil mengambil kekuasaannya, maka itu pun sah sebagai khalifah. Tidak dibicarakan tentang masalah pemberontakannya. Pemberontakannya sudah dibahas dalam sekian bab, bahwa itu sesuatu yang salah. Tetapi kalau ada orang yang dengan kebodohannya atau dengan hawa nafsunya berhasil memberontak dan menang, bagaimana? Ya kalau menang dan dia memimpin, dia penguasa, maka dia penguasa. Dan diterapkan hukum-hukum penguasa. Dinasehati untuk bersikap adil dan ditaati dalam kebaikan-kebaikan. Dan tidak aneh, tidak ada kontradiksi. Enggak perlu kamu adukan antara dua perkara. Aneh, ini kan caranya salah, tapi ketika sudah berhasil ditaati. Gimana sih? Apanya yang bertentangan? Bicara tentang masalah orang ini dan kalian memberontak itu satu perkara. Tetapi kalau sudah ada pemimpin yang ditaati atau pemimpin yang memimpin manusia, maka itu perkara lain. Apakah naiknya karena disuruh oleh khalifah yang lalu, atau diberi wasiat, atau bermusyawarah, ataupun berhasil mengalahkan khalifah yang lama dan kemudian dia menjadi khalifah, maka ketika itu siapa penguasanya? maka tinggal catat dua perkara. Apakah dia penguasa? Benar-benar penguasa? Itu pertanyaan pertama. Kalau sudah dijawab, ya sekarang penguasa. Tayyib, pertanyaan kedua. Muslim atau tidak muslim? Muslim. Berarti dia penguasa muslim. Ya tadi. Kemarin ketika dia pemberontak, kita peringatkan, jangan kalian khawarij. Jangan. Kita tahdir, kita peringatkan, kita sebutkan berbagai macam peringatan-peringatan dari hadis dan ayat-ayat. Kan begitu. Tapi ketika dia Zulkifli memimpin, apakah dia pemimpin? Naam. Dia penguasa? Penguasa. Tayyib. Muslim? Muslim. Berarti kita harus taat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, lihat. Bedakan antara ini dengan itu. Dan itu tidak ada pertentangan antara keduanya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa minat turuqi al-mu'asirati, dan cara-cara yang modern sekarang ini, ada cara al-intikhabat, pemilihan umum. Wa qad araftum fatwana fiha wa annaha darurah wa anna ta'amal ma'aha bitarsyih man nara fihi al-maslahah wa saddat tariq ala ahli al-ahwa'i wal-zalamah min kuffarin wa ahli al-bid'i wa ghairi dhalik hadihi aydan tariq man min turuqil wilayah. Ini juga jalan dari jalan-jalan kekuasaan. Ada jalan menjadi seorang menjadi penguasa. Kalau kamu katakan ini kan bid'ah Ustaz, haram, yang tadi juga haram memberontakan. Yang kita bicarakan, apakah ketika dia sudah terpilih sah atau tidak sah? Kalau sudah terpilih oleh rakyat, ya sah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kata beliau, kalian telah tahu fatwaku padanya, dan bahwasanya itu darurah, terpaksa. Ketika kita melihat, kita melihat dan kita harus memilih di antara mereka, jangan sampai ada ahlul ahwa yang berkuasa, atau orang zalim, atau orang kafir yang memimpin. Hadihi aidan tariq min turuqil wilayah. Ini adalah termasuk juga bentuk-bentuk jalan menuju khilafah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mengapa beliau bilang darurah? Karena perkara itu tidak ada di dalam manhaj salaf dan tidak ada di dalam sunnah. Cara-cara itu bukan cara-cara yang syar'i. Sehingga dikatakan ini darurah. Terpaksa kita harus memilih karena di sana ada ini, ada ini, ada ini. Ada kafir dan muslim misalnya. Ya kita harus memilih yang muslim. Jangan sampai kafir yang berkuasa. Atau ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Atau yang dekat dengan ahli sunnah dan ahli dhalal yang mengerikan. Maka kita pilih yang ini. Daripada yang ini sudah menyimpang syiah. Ila akhirnya. Ini barakallahu fikum fatwa beliau. Adapun fatwa-fatwa ulama yang lain, ada yang menyatakan bahwa itu adalah bid'ah muhdatsah, maka kita tidak ikut-ikutan kecuali kalau darurah. Kalau memang darurat. Kalau sejenis setali tiga uang, satu, dua, tiga, podo, terus memilih apa? Atau tidak tahu. Ini latar belakangnya apa? Tidak tahu. Yang ini latar belakangnya? Tidak tahu. Dua-duanya politikus. Kalau politikus itu selalu menampilkan yang bukan aslinya. Khususnya di masa-masa pemilu, kampanye. Artinya mereka selalu membuat sandiwara, membuat ini, membuat itu untuk menunjukkan bahwa saya bukan saya. Artinya saya yang ini bukan saya yang itu. Berusaha. Sehingga menipu sekian banyak manusia. Memilih yang mana? Wallahu ta'ala a'lam. Kamu yang mimpin atau kamu yang mimpin, kami tetap taat insyaAllah. Selama perintahnya baik, selama aturannya baik. Kalau aturannya munkar, kamu atau kamu, saya enggak akan taati. Itu saja. Wabillahi taufiq. Subhanaka wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.